Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif wa qala syarih rahimallahu ta'ala wal insan, dan seorang manusia jika dia buka untuk dirinya pintu anggapan sial, dhaqat alaihi dunia, maka dunia terasa sempit baginya, dan dia akan berimajinasi bahasanya segala sesuatu adalah sial. Hatta sampai-sampai inna yujad, dijumpai ada sejumlah orang yang ketika pagi tiba dan dia keluar dari rumahnya, thumma qobala hukum, dan dia berjumpa dengan seorang yang tidak punya kecuali satu mata saja, maka dia beranggapan sial. Dia mengatakan ini adalah hari jelek, hari ini adalah hari jelek. Akhirnya dia tutup warungnya, dia tutup tokonya. Dia tidak mau melakukan transaksi menjual ataupun membeli, waliyahzubillah. Dan ada orang yang beranggapan sial dengan hari Rabu dan mengatakan bahasa hari Rabu adalah hari naas dan sial. Ada juga orang yang beranggapan sial dengan bulan Syawal, terutama dalam urusan menikah. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha telah membatalkan anggapan sial ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akad nikah dengan Ibunda Aisyah di bulan Syawal, wa bana, dan satu rumah dengan Ibunda Aisyah juga di bulan Syawal. Fakana taqul, Ibunda Aisyah mengatakan, ayyukunna, siapakah di antara kalian para istri Nabi yang lebih beruntung indahu di sisi Nabi dibandingkan aku, artinya yang lebih dicintai dibandingkan aku. Tentu jawabannya tidak ada. Ini menunjukkan bahasanya nikah di bulan Syawal bukanlah satu hal yang sial. Fal muhim, maka yang penting, anatasya'um, bahasanya anggapan sial, sepatutnya seorang itu tidaklah muncul anggapan sial itu pada hatinya, karena anggapan sial itu hanya akan menyusahkan kehidupannya. Fal wajib, maka kita berkewajiban untuk meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai al-fa'lu, kata-kata yang menumbuhkan harapan. Fa yamari, maka sepatutnya seorang ayatafa'al, beranggap yatafa'al bil khair, optimis dengan yang baik-baik dan tidak merasa sial. Wakadhalika, dan seperti itu sebagian orang jika telah berupaya marotan ba'da ukha, dua kali telah berusaha, maka dia beranggapan sial. Bahasanya dia tidak akan beruntung dalam masalah ini, lalu dia tinggalkan. Jadi satu hal yang keliru, karena sikap yang benar, segala sesuatu yang Anda yakini itu mengandung maslahat, maka janganlah Anda bermalas-malas untuk mewujudkannya di upaya yang pertama. Hawil marotan ba'da ukha, lakukanlah upaya berulang-ulang sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, membukakan dan memberikan kemudahan untuk Anda. Tentang perkataan Ibunda Aisyah, siapakah yang lebih Nabi cintai dibandingkan aku? Ini tiga ya, bukan. Itu diriatkan oleh Muslim. Sedangkan hadis yang kita baca tadi dari Qabisah tadi diriatkan oleh Abdul Razak Sunani, kemudian Imam Ahmad dalam Musnad, Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, Abu Dawud, dan Abu Dawud mendiamkannya, Nasa'i dalam Sunan Kubra, Ibnu Hibban, Tohawi, Baihaqi, Baghawi. An-Nawawi di Riyadhus Shalihin mengatakan diriatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Di Dalilul Falihin karya Ibnu Alan Asy-Syafi'i, sarah pertama untuk Riyadhus Shalihin itu namanya Dalilul Falihin. Beliau penulis Dalilul Falihin, Ibnu Alan, mengatakan bahwa hadisun hasanun, ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Ya, maka itu semua adalah minal jibati, bagian dari jibat, dan telah lewat di bab sebelumnya perkataan Umar bahwa makna jibat adalah sihir. Sehingga berdasarkan hal ini, minajibat di sini artinya litaba'id, menunjukkan sebagian. Ini adalah sebagian bentuk sihir menurut pendapat yang benar dan bukan min di sini yaitu, bukan lil bayan. Lil bayan itu kita terjemahkan dengan yaitu, ini semua adalah sihir. Maka ini semua tiga hal ini itu cuma sebagian dari jibet tada dan bukan keseluruhan. Tentang perkataan Al-Hasan, mungkin Al-Hasan Al-Basri, jibet adalah ronatu syaitan, kata penulis Taisir Azizil Hamid. Beliau katakan, aku tidak jumpai komentar tentang perkataan beliau. Dan kemungkinan yang mendekati, yang dimaksud dengan ronatu syaitan, itu adalah wahyu syaitan, bisikan setan. Fahadihi, maka ini semua, tiaroh dan yang lainnya adalah bisikan setan dan imla'ihi dan dikte setan. Dan tidaklah diragukan bahasanya siapa yang ia talak ke amrohu, yang menerima amrohu, menerima ide-idenya dari wahyu setan, maka dia telah melakukan salah satu bentuk kekafiran. Dan perkataan Al-Hasan ini juga terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir dengan redaksi yang sama persis dengan apa yang disebutkan oleh penulis Kitab Tauhid. Sedangkan dalam Musnad Imam Ahmad, redaksi perkataan Al-Hasan adalah innahu syaitan. Nah, penjelasan kalau iyafah termasuk sihir, bahasanya iyafah itu seorang dalam masalah iyafah bersandar pada perkara yang tidak ada hakikatnya, tidak real. Famadza ya'ni, maka apa arti dari setan burung itu terbang ke kanan atau ke kiri, ke depan ataukah ke belakang? Maka ini sesuatu hal yang tidak ada dasarnya. Menetapkan itu sebagai sebab sial ataukah keberuntungan bukanlah satu sebab yang dibenarkan oleh syariat, juga bukanlah sebab berdasarkan realita. Maka jika seorang itu bersandaran pada hal ini, maka dia bersandaran pada, berpegangan pada sesuatu yang ala amrin khafiyin, sesuatu yang samar yang tidak memiliki realita. Dan ini adalah sihir menurut definisinya dalam bahasa Arab. Demikian juga tarak dalam artian membuat garis di tanah dan termasuk sihir, karena mereka menggunakannya untuk kepentingan sihir. Dan mereka menggunakan yatawassaluna, memanfaatkan hal ini ilaihi untuk bisa melakukan sihir. Demikian juga tiaroh, karena tiaroh itu semisal dengan iyafah sama persis, tamaman sama persis, yaitu berpatokan pada perkara yang samar yang tidak boleh jadikan pegangan. Namun ada tiaroh yang dikecualikan yang nanti akan datang penjelasannya secara khusus. Nah, tentang sanad riwayat di atas, maka penulis Kitab Tauhid mengatakan sanadnya jayyid. Dan tadi telah kita baca di catatan kaki komentar An-Nawawi, sanadnya hasan. Komentar Ibnu Alan, hadisnya hasan. Tapi kalau saya Ibnu Thaimin, wa indi dan menurutku, anau akala melihat jayyid fil waqi', fil waqi', dalam realita sanad riwayat ini kurang dari jayyid. Ila ayakuna hunaka mutaba'at, kecuali jika memiliki penguat. Nah, yang dimaksud dengan jayyid adalah sanad yang pertengahan antara hasan dan sahih. Ya, pertengahan antara hasan dan sahih itu biasa disebut dengan sebutan jayyid. Waqad kana ba'dul ulama, akan tapi ada sebagian ulama yang memiliki kaidah bahasa jika hadis itu matannya sahih, wa kana muwafiqan lil usul, dan konten hadis tersebut itu mencocoki kaidah, maka mereka agak bermudah-mudah dalam sanadnya. Agak bermudah-mudah dengan sanadnya. Namun jika kontennya bertentangan dengan usul, maka sebaliknya. Maka dhaif itu dikatakan jayyid atau hasan. Kaidah sebagian ulama, ketika hadis itu secara sanad itu dhaif namun matannya sahih, sebagian ulama menganut kaidah, kemudian mereka katakan hadis ini hasan atau kalimat semacam itu. Sebaliknya jika itu menyelisih usul, menyelisih kaidah-kaidah baku agama, fa'innahu, maka fa'innal laibali, maka dia tidaklah peduli dengan sanatnya. Ya, meskipun sanatnya bagus, kalau ini kontennya itu tidak sejalan dengan kaedah, maka mereka tidak mempedulikannya. Wahada maslakun, dan metode ini adalah metode yang bagus berkaitan dengan menyimpulkan hukum dari hadis. Dan berkaitan dengan masalah penilaian untuk sanad, dengan mengatakan dia jali dengan semata-mata didukung oleh kaedah, karena kaedah itu mendukung hadis ini maknanya adalah benar, maka ini satu hal yang menimbulkan problem. Li'anau yalzab, karena konsekuensinya lau ja'ana hadas sanad, kalau seandainya sanad yang sama itu kita dapatkan pada hadis yang lain, harusnya kalau kita konsekuen, kita akan mengatakan sanadnya jayid. Nanti kan jadinya kontradiktif. Jika ini dikatakan jayid karena pertimbangan dukungan kaedah untuk konten, kita katakan sanadnya jayid, nanti ketemu sanad yang sama, redaksi yang berbeda, kok dibilang dhaif. Ya, karena menimbang tidak didukung oleh kaedah, tidak didukung oleh usul, maka nanti akan terjadi pertentangan. Karena sanad kan pembicaraan tentang rawi. Gimana Anda katakan di sana ini jayid, di sini dhaif? Ini kontradiktif. Oleh karena itu fal aula, maka sikap yang lebih tepat kita katakan sanad riwayat ini mengandung kelemahan, namun matannya sahih, matannya benar. Nah, itu yang lebih tepat. Kalau ini memang matannya, kontennya yang konten matan yang memang didukung oleh kaedah, ya, kita bilang kontennya saja, matannya sahih, sanadnya dhaif. Fa'ana ara, maka aku berpandangan bahwasannya sanad untuk riwayat ini tidaklah tepat kalau dinilai jayyid, karena jayyid itu adalah derajat lebih tinggi daripada hasan. Bahkan kemudian menilai hasan untuk sanad semisal sanad riwayat ini, itu pun satu hal yang mengganjal dalam hatiku. Li'annahu yambari lana, maka sepatutnya bagi kita untuk memilih-milih hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila annal ladhi yukhafif al-amr, namun perkara yang meringankan dalam masalah riwayat ini, bahasanya kontennya, matannya adalah sahih. Namun manakah yang lebih penting, sanad ataukah matan? Jawabannya dua-duanya penting. Akan tapi jika matan itu kandungannya sahih lalu didukung oleh kaidah, maka sebenarnya kita qotas darni anhu, kita tidak membutuhkannya. Kita bisa tidak menggunakan riwayat tersebut. Kenapa? Bima tasyadu bi al-usul. Ya, kita menimbangnya pakai kaidah saja. Enggak usah pakai riwayat tersebut. Maka kalau ada satu riwayat yang dia sanadnya lemah namun matannya itu benar, itu seandainya benar karena didukung oleh dalil-dalil yang lain, kaidah-kaidah yang lain, kaidah-kaidah baku dalam syariat, sebenarnya ini dibuang saja kan enggak apa-apa. Terus dasarnya apa? Kaidah baku dalam syariat yang ada. Wa amma sanad, adapun sanad, maka tidak boleh tidak harus ada dalam satu matan. Sebagaimana perkataan Ibnu Barok, seandainya bukan karena sanad, tentu semua orang bisa mengatakan apa yang dia mau. Demikian yang disebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Perlu diketahui di antara ulama yang punya kaidah, kalau sanadnya dhaif, matannya sahih, maka mereka akan mengatakan hadis ini kuat. Di antara yang memiliki kaidah semacam ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Sebagaimana perkataan Sa'alu Syekh ketika menjelaskan hadis Arba'in An-Nawawiyah, di salah satu hadis beliau katakan nilai hasan untuk satu hadis dikarenakan adanya ayat yang mendukung maknanya adalah madhabu kathirin minal mutaqaddimin, adalah madhab dan pendapat banyak dari ulama terdahulu min ahlil ilmi di antara para ulama ka Ibnu Jarir At-Tabari wa jama'atin, semacam Ibnu Jarir At-Tabari dan sejumlah ulama yang lain. Ya, maka sejumlah ulama yang dimaksud sejumlah ulama adalah Ibnu Jarir At-Tabari dan kawan-kawannya yang sepakat dengannya. Mereka punya prinsip kalau riwayatnya lemah, lemahnya tidak banget-banget, lemahnya tidak banget-banget, kemudian namun isi hadis ini benar karena didukung oleh ayat atau oleh kaidah, maka mereka akan mengatakan ini sanadnya, ini hadis adalah hadis yang hasan. Kemudian riwayat berikutnya, dalil berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man iktabasa syu'batan minan nujum," siapa yang mengambil satu bagian dari ilmu perbintangan, "faqad iktabasa syu'batan minas sihir," maka dia telah mengambil satu bagian dari ilmu sihir, "zada mazada," ilmu sihirnya tambah banyak jika ilmu nujumnya tambah banyak. Diatkan oleh Abu Dawud, kata saya Muhammad bin Abdul Wahab, sanadnya sahih di catatan kaki. Diatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, didiamkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir, Baihaqi dari Ibnu Abbas. Hadis ini dinilai sahih oleh An-Nawawi di Riyadhus Salihin, demikian juga oleh Al-Hafidz Al-Iraqi di Tahkid beliau untuk Al-Ihya. Demikian juga dinilai oleh Al-Dhahabi sebagaimana dikutip dalam kitab Faidul Qadir Sarah Jami' Sarir karya Al-Munawi. Ya, maka kemudian hadis berikutnya, iktabasa di sini maknanya ta'allama, belajar. Karena belajar itu adalah tindakan seorang pelajar mengambil dari gurunya sebagian dari ilmu gurunya. Maka itu seperti sama dengan bin manzilati rajul, seperti seorang yang mengambil dari pemilik api su'latan, satu nyala api. Maka makna asli iktabasa itu adalah minta api. Ada orang punya api unggun, ya, kemudian kita punya oncor, ya, kita punya oncor, ya, yang belum nyala, maka kemudian kita minta pada pemilik api unggun, ini boleh tidak saya minta apinya, kemudian dia mempersilahkan, maka kemudian kita ambil sehingga oncor kita menyala. Ini makna asal iktabasa, mengambil, namun mengambil terkait dengan mengambil api. Subah di sini artinya ta'ifah, sebagian. Contohnya firman Allah Ta'ala, "Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila," Allah jadikan kalian syu'uba. Su'uba sama syu'bah itu satu akar kata, sehingga maknanya tua'ib, kelompok-kelompok, wa qabaila dan kabilah-kabilah. Siapa yang mengambil, yaitu belajar sebagian dari ilmu bintang. Yang dimaksud dengan ilmu bintang, yang dimaksud adalah ilmu bintang, bukan bintangnya. Kalau redaksi hadisnya, syu'bata minan nujum, barang siapa mengambil satu bagian dari bintang. Ya. Ya, ini perlu pesawat antariksa dan sebagainya. Ya. Ya. Ya. Maka yang dimaksudkan adalah ilmu perbintangan. Karena bukanlah yang dimaksudkan dengan bintang di sini bintang itu sendiri. Karena bintang tidak mungkin kita ambil dan kita pelajari. Sehingga yang dimaksudkan adalah ilmu perbintangan, yang ilmu tersebut digunakan untuk menebak-nebak kejadian yang ada di bumi. Misalnya ketika bintang ini berdekatan dengan bintang itu, maka kemudian diramalkan, "Saya dus kada wa kada, akan terjadi ini dan itu." Contoh yang lain dari ilmu perbintangan yang dimaksudkan, ketika ada seorang itu lahir bertepatan dengan bintang ini, rasi bintang ini, maka dia akan menjadi orang yang bahagia, orang yang hidupnya sukses. Sedangkan kalau lahirnya bersama dengan rasi bintang itu, maka dia akan celaka. Maka perbedaan kondisi bintang itu jadikan alasan untuk mengatakan adanya perbedaan kejadian dan peristiwa di bumi. Padahal kejadian di bumi itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebabnya boleh jadi kita ketahui dan boleh jadi tidak kita ketahui. Namun yang jelas laisa linujum biha alaqa. Kejadian di bumi tidak ada hubungannya dengan bintang. Rekan itu terdapat dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani berkaitan dengan masalah perang Tabuk, meskipun tidak ada perang ketika itu, perang Hudaybiyah, meskipun tidak terjadi perang ketika itu, karena yang terjadi adalah perdamaian. Beliau mengatakan Rasulullah SAW sholat menjadi imam kami pada satu malam setelah turun sama, sama di sini artinya hujan, turun hujan malamnya. Ya, maka yang dimaksud dan dzati lailatin di sini subuh. Yang benar ini adalah kejadian setelah selesai sholat subuh. Maka satu ketika di saat itu Nabi sholat subuh yang malamnya itu hujan. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala berfirman, di pagi hari ini ada hambaku yang beriman padaku dan kafir kepadaku. Siapa yang mengatakan kami diberi hujan oleh bintang ini dan itu, dan nau itu sama dengan bintang, dan baknya di sini adalah bak sababiyah, disebabkan bintang ini dan itu, fa'inau kafirun bi, maka dia kafir kepadaku dan beriman dengan bintang. Dan siapa yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena anugerah Allah dan kasih sayang Allah, maka dialah orang yang beriman denganku dan kafir dengan bintang. Karena bintang itulah ta'ti bil matar, tidaklah bisa mendatangkan hujan, tidak pula mendatangkan angin. Yeah. Oleh karena itu maka dari sini kita bisa mengetahui kesalahan orang awam, mungkin orang Arab, orang awam di Saudi, yang mereka mengatakan idza habat arih, bahwasan jika timbul angin kencang itu berarti munculnya bintang tertentu. Maka ini satu hal yang tidak benar, karena bintang tidaklah memiliki pengaruh pada angin. Sahihun, satu hal yang benar, bahasanya di sebagian waktu dan sebagian musim. Fusul jamak dari faslun, fasal di sini maknanya musim, itu jadi musim semi, musim panas atau yang lain. Maka di sebagian musim itu terdapat angin yang kencang dan banyak hujan. Faya dharfun lahuma, maka musim atau musim tadi itu adalah waktu terjadinya banyak angin dan banyak hujan, namun bukan sebab. Namun bukan sebab. Bedakan antara waktu terjadinya dan sebab. Maka misalnya kita katakan, oh bulan November, Desember banyak banyak hujan, maka itu adalah sekedar waktu banyak hujan dan bukan sebab banyak hujan. Dan satu hal yang perlu diketahui bahasanya ilmu bintang itu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu takdir, ilmu berkaitan dengan pengaruh bintang, yaitu ahwal falakiyah, keadaan bintang dijadikan sebagai alasan untuk memprediksi peristiwa yang ada di bumi. Ya, yang dalam bahasa kita disebut astrologi, itu sama dengan ilmu takdir. Dan ilmu ini tentu adalah haram dan tidaklah benar. Dan inilah ilmu yang bintang yang Nabi maksudkan dalam hadis ini. Siapa yang mempelajari satu bagian dari ilmu bintang, maka dia mempelajari satu bagian dari ilmu sihir. Demikian juga berdasarkan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, siapa yang mengatakan kami diberi hujan dengan sebab bintang ini dan itu, maka dia adalah orang kafir dengan Allah dan beriman dengan bintang. Demikian juga sabda Nabi SAW tentang matahari dan rembulan saat beliau khutbah sholat gerhana, sehingga keduanya adalah salah satu tanda kekuasaan Allah, tidaklah keduanya mengalami gerhana karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Kesimpulannya, maka keadaan falakiyah, keadaan matahari, bintang dan rembulan itu tidak ada hubungannya dengan kejadian di muka bumi. Yang kedua adalah ilmu tasyir, ilmu tentang perjalanan bintang atau astronomi. Yang ini memiliki faedah, bisa digunakan untuk mengetahui arah dan waktu. Maka ini satu hal yang boleh, bahkan bisa jadi terkadang hukumnya wajib. Sebagaimana perkataan para ulama fikih, maka jika telah tiba waktu sholat, wajib bagi seorang untuk mempelajari, untuk belajar tentang tanda-tanda untuk mengetahui kiblat. Boleh jadi pakai bintang atau pakai matahari atau pakai rembulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah pasangkan di muka bumi rawasiya, gunung-gunung, antamida bikum, untuk menjaga kalian dari oleng, supaya bumi itu tegak, supaya bumi itu kokoh. Demikian juga Allah letakkan di bumi anharan, sungai-sungai, wasubulan, dan jalan-jalan, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Maka dengan gunung, orang itu bisa tahu petunjuk. Terutama ini di masa silam, ketika padang pasir belum ada aspal, maka orang itu berjalan dengan menggunakan dengan menandai bukit-bukit, bukit-bukit pasir, gunung-gunung di tengah-tengah padang pasir. Oh, kalau sampai sini harus belok kiri atau harus belok kanan. Maka ini jadi gunung menjadi alat untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dalam artian petunjuk perjalanan. Demikian juga ya, orang itu bisa tahu petunjuk perjalanan pakai sungai. Oh, ketemu sungai ini, oh berarti sudah dekat. Ya. Sudah lewat jembatan sungai ini, oh berarti tinggal sebentar lagi. Habis jembatan belok kiri. Nah, ini orang mendapatkan hidayah, hidayah dalam artian petunjuk jalan pakai sungai. Wasubulan, dan pakai jalan. Oh, tinggal ikuti jalan ini lurus, nanti sampai. Nah, setelah Allah menyebutkan tanda-tanda untuk mengetahui jalan, yang ini tanda ini ada di bumi, yaitu apa? Gunung, kemudian sungai dan jalan, aspal, jalan yang resmi. Kemudian lanjutannya ayat, Allah menyebutkan petunjuk arah dengan menggunakan benda-benda langit. Wa alamatin wa binajmihum yahtadun. Wa alamatin, alamatin di sini artinya gunung-gunung. Wa binajmihum yahtadun, dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk arah. Namun bisa juga dimaknai bahasanya petunjuk di sini adalah petunjuk waktu. Oleh karena itu, maka boleh, maka berdalil dengan bintang-bintang untuk menunjukkan waktu, satu hal yang tidak mengapa. Semisal mengatakan, jika telah muncul bintang A, maka berarti telah tiba waktu banyaknya sail. Sail itu adalah air hujan yang mengalir di tanah. Artinya, kalau waktu itu waktu sail, artinya waktu banyak turunnya hujan. Wadakhala waktu rabi, dan telah tiba musim semi. Demikian juga boleh juga menggunakan bintang untuk mengetahui tempat, semacam kiblat, kiri dan arah kiri dan kanan. Maka siapa yang telah mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, maka tentu ilmu astronomi ini tadi hukumnya diperbolehkan. Maka siapa yang mempelajari satu bagian dari ilmu sihir, maka siapa yang belajar ilmu bintang, maka dia telah belajar satu bagian dari ilmu sihir. Maka ilmu sihirnya makin tambah banyak dengan bertambahnya ilmu bintangnya. Yang dimaksud dengan sihir di sini adalah sihir yang lebih luas daripada sihir yang telah dikenal. Karena sihir yang dimaksudkan di sini apa? Ya, sihir dalam artian secara bahasa. Lianna hadza minal istidlal bil umur al-khafiyah. Karena ketika orang itu pakai astrologi, maka dia berdalil dengan menggunakan sesuatu yang tidak jelas, bahkan sesuatu yang tidak memiliki realita. Sebagaimana sihir itu tidaklah memiliki realita, dalam pengertian tidak bisa mengubah benda. Yang kemampuan sihir itu cuma yumawih, cuma menimbulkan, cuma menyihir pandangan orang. Maka dilihatlah benang atau kemudian tali ini ular. Dia tidak yukalib al-asya, dia tidak bisa mengubah tali itu menjadi ular, cuma muwawih, cuma menimbulkan kesan yang tidak benar. Fahakata ikhtilafun nujum, maka demikian juga perbedaan posisi bintang. Maka sesungguhnya keadaan di bumi tidaklah berubah karenanya. Zada mazada, artinya jika semakin tambah ilmu bintang yang dipelajari, maka semakin bertambah ilmu sihir yang dikuasai. Penjelasannya, karena jika sesuatu itu disebabkan karena sesuatu yang lain, maka dia akan bertambah dengan bertambahnya sumbernya. Hubungan hadis ini dengan judul bab, maka di antara macam-macam sihir adalah mempelajari ilmu bintang untuk digunakan untuk mengetahui kejadian di muka bumi. Namun hadis yang kedua ini menurut Syekh Ibnu Utsaimin juga dhaif. Beliau mengatakan hadis ini meskipun sanadnya dhaif, namun secara makna dia benar karena didukung oleh dalil-dalil yang lain. Maka hadis yang kedua yang kita baca tadi itu menurut Syekh Ibnu Utsaimin juga sanadnya dhaif, meskipun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan sanadnya sahih kalau di catatan kaki di Darul Ibnu Jauzi, bahkan dinilai sahih oleh An-Nawawi, oleh Al-Iraqi, demikian juga Adz-Dzahabi. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arhudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.